kita lanjutkan. Jadi, apa yang mau disombongkan kita ini? Gak dikasih makan, gak berdaya. Gak dikasih minum, juga nestapa. Tidak bisa tidur, itu menderita. Kita ini lemah. Mau apa yang disombongin? Dan sehebat-hebat orang sombong, tetap aja ujungnya jadi tua, ya kan? Kalau dulu tongkatnya di sini, lama-lama di sini. Gak bisa, sehebat apapun kita pasti mati. Kalau kita hebat, jangan tua. Kalau kita hebat, jangan mati. Gak bisa. Makanya, siapa yang hebat-hebat tetap saja akhirnya dikubur. Nah, yang bagus itu tawadu, rendah hati. Nabi Muhammad puncaknya kemuliaan, puncaknya jabatan, puncaknya kecerdasan. Tapi Nabi Muhammad tawadu. Rasulullah tawadu itu tidak melihat orang lebih rendah dari dirinya. Jadi kalau dipanggil, hey Muhammad, tidak pakai Nabi, tidak pakai Rasul, Rasul tidak menoleh begini, tapi sekujur badannya. Rasulullah mengasongkan tangan duluan. Rasulullah tidak mau melepaskan tangan sebelum dilepaskan. Kalau ada tamu Rasul, sampai tamunya pergi baru masuk. Diundang oleh orang kaya datang, diundang oleh orang yang sangat miskin juga datang. Tamu kaya, sama Rasul khidmat. Di rumah Rasulullah nyapu sendiri, ngejahit sepatu sendiri, naik unta bagus, okay. Naik keledai sederhana, ayo. Ke pasar, bawa sendiri belanjaan tuh. Dan itu jadi hina, tidak? Jadi hina? Tidak, malah nambah mulia. Jadi salah kalau kita merasa hebat. Orang yang sombong kan kayak merasa di atas menara. Kalian lebih rendah dari bawah, dari saya. Yang bawah melihat, kecil banget orang itu ya. Nah, saudaraku sekalian, kita tidak bisa sombong karena kita perlu orang lain. Kita tidak bisa meremehkan guru SD, tanpa guru SD tidak ada sarjana, benar? Kita tidak bisa meremehkan kopral, tidak ada kopral masa jenderal semua. Kita tidak bisa meremehkan tukang cukur, kalau tidak ada tukang cukur jabrik semuanya. Tidak bisa meremehkan tukang kebersihan, kalau tidak ada petugas kebersihan, hina pesantren kita karena kotor, iya kan? Bersih penting. Bersih penting? Petugas kebersihan penting? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Makanya kalau ketemu dengan petugas kebersihan, apa kabar Pak? Alhamdulillah jasa Bapak, tempat kami jadi rapi bersih. Terima kasih ya Pak, tambah rajin itu ya kan? Makanya stop meremehkan orang lain, hati lebih tenang. Egois. Ego itu normal, seperti pulang dari sini, dari masjid, pasti nyari sendal sendiri kan? Yang egois nyari sendal orang lain, maling, benar? Dipotret, pasti yang pertama dicari wajah sendiri, pas wajahnya lagi merem dan menjulah, ini jelek. Padahal, yang paling mulia dalam Islam, sebetulnya khairun nas anfa'uhum linna, sebaik-baik manusia bukan yang mendapat, tapi yang bisa memberi. Orang yang senang ngumpul-ngumpul biasanya orang yang miskin. Pengumpul harta itu karena jiwanya miskin. Kalau yang kaya itu yang bisa ngasih, benar? Kita punya jabatan tinggi, kerjanya minta-minta sama rekanan, itu miskin, jiwanya miskin. Orang yang kaya itu pikirannya tuh memberi. Makanya, maaf hadirin, coba nih, ada yang belanja duku. Ini pakai mobil keren. Di berapa duku sekarang? 8.000 den, mahal amat, udah nggak musim. 2.000 ya, wah mana ada duku 2.000, modalnya aja 6.500, dah 3.000 aja. Nggak mungkin den, cobain tuh. Kurang manis nih, 2. Udah habis 5. Jadi mau beli tidak, Den? Ya udahlah, beli 1/2 kilo. Hah? Udah nawar, udah makan 4, 1/2 kilo. Pergi, breng. Datang nih seorang santri sederhana, Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa nih sekilo? 8.000. Beli bu, sekilo. Ayo milih. Ah, terserah ibu aja mana itu. Bu, jangan yang bagus semua. Agak hitam dikit juga nggak apa-apa. Kan yang hitam kulitnya aja, dalamnya kan enak bu, nggak apa-apa. Dan ini buat adik saya nggak tahu yang hitam. Pas bayar 10.000, ini kembaliannya nggak usah bu, udah buat tambah-tambah jajan anaknya. Ada kan uangnya dikit, nggak apa-apa bu, Allah Maha Kaya. Pergi, coba mana yang ada di hati adik-adik, yang mobilnya bagus, yang jasnya keren, atau yang sederhana tapi dermawan. Sehebat apapun penampilan, semahal apapun mobil, sekaya apapun harta, kalau udah kena penyakit pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, meregehese, langsung Allah bikin hina. Jelas? Jadi Rasulullah itu Ramadan seperti angin. Rasul itu kalau diminta enggak pernah nahan, kasih aja. Adik-adik, ini sebagai penutup dari bab ke ini. Pernah ada seorang niat, ya Allah, saya bukan orang kaya, tapi saya ingin menyebarkan kebaikan. Beliau kebetulan motornya mogok, sekali-kali naik taksi, gak apa-apa, yang taksi juga hamba Allah. 25.000, beliau bayar 30.000. Hah, ini kelebihan pak. Gak apa-apa, udah rezeki dari Allah. Tukang taksi senang tuh. Beli nasi uduk, bu, nasi uduk, lapar nih. Bayar berapa nih? 8.000. Bayar 10.000. Ini kelebihan, gak apa-apa. Tadi ada yang bayar udah ngelebihin. Gembira, nasi uduk, alhamdulillah. Anaknya mau sekolah, ma, bekal. Nih 2.000, loh biasanya 1.000. Tadi ada yang ngelebihin, senang. Beli permen, biasanya 4, jadi 8. Dibagikan ke temannya, nyebar kebaikan. Inilah sebaiknya seorang muslim. Kita kerja cari ilmu, cari harta, supaya nyebar kebaikan kita. Yang gembiranya banyak, yang senangnya banyak. Khairun nas anfa'uhum linna. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Subhanallah.